Ini kisah nyata ini. Apa itu? Yang sedang dialami lah. Bersama Metro Ga Neko Neko. Hidup menderita demi aku menyintai. Matur nuwun semuanya.